Yo, Jack Mania. Yang sudah terhasut oleh ulah provokator. Kita akan berusaha memecah. Satu tim di ibu kota Indonesia, Persija kebanggaan Jakarta kita. Jangan sekali-kali mencoba merusaknya. Daripada lo semua gue kirim ke neraka. Lo cari masalah sama orang yang salah. Perbuatan lo udah bikin The Jack semua marah. Nama lo boleh keren di sepak bola, tapi kelakuan lo udah kayak serigala. Jangan coba-coba ganggu Persija kami. Persija hanya satu, jangan mau dibagi. Manuver lo itu bikin gue emosi, merusak moral bangsa dan juga institusi. Apakah kita rela dipimpin oleh orang hina? Apakah kita rela Jakarta tanpa Persija? Bagi kami Persija itu harga diri. Jangan pernah sekali-kali kau ganggu Persija kami. Kami Persija, kami Jakmania, kami Jakarta, tanah terpecah. Kami Persija, kami Jakmania, jangan takut Persija kami. Kami Persija, kami Jakmania, kami Jakarta, tanah terpecah. Oranye mewarnai Jakarta, mau ngetes gangguin Persija. Coba kalau bisa lu yang pasti kalah, karena sama aja lu pada nganter nyawa. Jack Mania berada di barisan terdepan, siap dengan tawaran yang cukup menyenangkan. Mau pergi dari sini atau maju satu-satu, sekali banyak pun jabanin gak ragu-ragu. Ini Persija kami sebagai Jack Mania, jangan terpecah dengan politik sampah. Ikuti yang benar, jangan numpang cari tenar. Jangan tercampur atau siap kami lempar. Sudah cukup, jangan ganggu kami lagi. Persija Jack Mania bukan alat institusi. Colek-colek dikit, hey hati-hati. Para politisi jangan ganggu Persija kami. Wah, kami Persija, kami Jakmania, kami Jakarta, tanah terpecah. Kami Persija, kami Jakmania, jangan ganggu Persija kami. Kami Persija, kami Jakmania, kami Jakarta, tanah terpecah. Kami Persija, kami Jakmania, jangan ganggu Persija kami. Satu persatu kami mulai buka suara, mulai kutagi janji bukan hanya intelektual berjasi, kini kau usik kami. Jakmania hari ini kami rela mati. Hey, kami macan kemayoran. Hey, kami tak butuh santunan. Simpan saja senyum sampai kau ada di TV. Kami tak butuh propaganda, manipulasi. Klub yang nomor satu, kini kau buat kerja. Kau buat dua kubu agar kami terbelah. Kau memang sampah, pengecut berlembaga. Kau lupa satu hal kami, Jakmania. Kami tak rela kau buat murka. Jangan kau coba. Kami Jakmania, jatuh ibu kota.